أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Di antara amalan besar yang bisa kita lakukan khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau lebih khusus lagi di beberapa hari sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita adalah amalan besar yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama as-shadaqah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disifati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau adalah kana ajwadun nasi bil khair, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan jika masuk bulan Ramadan kepada beliau bertambah lagi kedermawanan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asar dari Ibnu Abbas ini atau hadis mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah makhluk yang paling mulia, manusia terbaik dari umat ini, orang pilihan. Beliau mensedekahkan apa yang dimiliki dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menyaksikan keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang sahihah dari ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah satu bulan dapur kami, yaitu dapur dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengeluarkan asap. Kemudian begitu pula pada bulan yang kedua, dan begitu pula pada bulan yang ketiga. Tiga bulan berturut-turut dapur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengeluarkan asap, dalam artian tidak ada yang dimakan oleh keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keadaan orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, manusia terpilih yang nanti di yaumul qiyamah akan mengetuk pintu surga. Dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut bersama beliau masuk ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Maka dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana fakirnya Nabi alaihi salatu wasallam, dan sangat mudah sebenarnya bagi beliau untuk meminta harta yang banyak, meminta harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa pasti langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunggu-tunggu lagi nanti akan diberikan ijabahnya pada hari kiamat atau ketika di surga, atau tiga keadaan yang pernah kita sebutkan di majelis-majelis yang lalu. La. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat bisa untuk berdoa meminta harta yang melimpah, akan tapi itu tidak beliau lakukan. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau berdoa pasti langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala beliau alaihi salatu wasallam diganggu oleh mereka orang-orang musyrikin dari kampung beliau sendiri, Quraisy, dari bangsa Quraisy, sampai diludahi. Dan ini membuat marah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang marah, malaikat-malaikat Allah azza wa jalla marah. Sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Wahai Muhammad, akulah," kata malaikat Allah Subhanahu wa taala, "akulah yang memegang dua gunung besar yang ada di kota Mekah, dan aku pula yang memegang dua gunung besar yang ada di kota Madinah. Bisa aku tumpukkan ke kampung Quraisy tersebut dan habislah mereka." Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika itu untuk Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kampung Quraisy ketika itu, sangat bisa. Dan terkabul. Malaikat Allah Subhanahu wa taala sudah siap. akan tapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qudwatun hasanah. Panutan kita terbaik, sangat sabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya menjelaskan kepada kita tentang tercelanya dunia. Ad-dunya mal'una, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang ada di isinya. Apa yang ada di dunia itu semuanya terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Au aliman au muta'alliman, ataukah orang yang berilmu dan atau orang yang mempelajari ilmu tersebut. Empat golongan yang selamat dari la'anat dunia ini. Maka ikhwati fillah ra'ani wa'alaikumullah, kita melihat bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang fakir. Dan kalau beliau mau untuk berdoa, pastilah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan harta yang melimpah, tapi itu tidak dilakukan. Dan jangan kita berpikir sempit bahwasanya kedermawanan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanyalah dalam harta. Itu satu bagian, tapi bukan satu-satunya bagian. Salah satu bentuk kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam adalah memberikan harta yang beliau miliki. Pernah satu waktu beliau melaksanakan salatul asr secara berjamaah di Masjid Nabawi. Di masjid beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau teringat di dalam salat ada sedikit emas yang tertinggal di rumah beliau, yang belum beliau sedekahkan. Akhirnya setelah salam, beliau langsung cepat-cepat pulang bergegas dan mengambil emas tersebut disedekahkan kepada fuqara wal masakin yang ada di kota Madinah. Cepatnya beliau dalam beramal soleh dalam hal ini, bersedekah. Padahal beliau butuh sebenarnya. Emas itu bisa beliau jual untuk memberi makan keluarganya. Tapi tidak sekali-kali, sekali lagi tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menggantungkan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan memberi makan beliau dan keluarga-keluarga beliau alaihi salatu wasallam. Tawakal yang penuh yang ada di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu salah satu bagian seperti yang saya sebutkan tadi. Bagian yang lain dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau yang berjudul Lata'iful Ma'arif. Bagaimana sisi kedermawanan Nabi SAW di banyak model dan macamnya, di banyak sisinya. Kata beliau di dalam jilid pertama halaman ke-164 dari kitab tersebut, kana juduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi jami'i anwa'il judi, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kedermawanan beliau dari segala macam sisinya, di antaranya adalah min budhlil ilm, dalam rangka beliau memberikan ilmu. Beliau orang yang alim, akan tapi tidak pelit terhadap ilmu yang beliau miliki, disampaikan. Ini bentuk jud, bentuk kedermawanan. Tatkala ada orang yang bertanya kepada kita dan kita mengetahui hukumnya, sampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Kitmanul ilm dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, murka Allah jalla wa ala. Kalau memang kita mengetahui ilmunya, sampaikan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dimintai fatwa dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau jawab satu persatu dengan sabar. Beliau bukan seorang yang muktim, menyembunyikan ilmu. La. Dan ilmu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama kita. Likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada jawabannya sendiri-sendiri. Likulli maqamin maqal. Jadi tidak satu orang yang bertanya dan satu pula jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berbeda-beda tergantung keadaan orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang yang tua renta datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ini contoh kecil saja. Seorang yang tua renta datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku di siang hari bulan Ramadan bercumbu dengan keluargaku, berhubungan dengan keluargaku, memulai muqaddimah? permulaan untuk berhubungan. Kata Nabi SAW, silakan. Datang seorang anak muda bertanya pertanyaan yang sama persis kepada Nabi SAW. Kata Rasul SAW, la taf'al, jangan kamu lakukan. Pertanyaan yang sama, akan tetapi dua orang berbeda yang menanyakannya, berbeda pula fatwa jawaban dari Nabi SAW. Likulli maqamin maqalun, setiap kondisi memiliki jawaban tersendiri, tidak bisa disamakan. Begitu pula tatkala Nabi SAW memiliki bentuk jud, kedermawanan yang lainnya. Kata beliau, wal mali wa budhli nafsihi lillah, dan dari sisi harta beliau. Dari sisi harta beliau, luar biasa. Rela mengorbankan beliau dan keluarganya untuk memberi makan tamu-tamu beliau alaihi salatu wassalam. Begitu pula kata beliau, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali alaihi rahmatullah, sisi berikutnya dari kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah budhli nafsihi lillah, mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi idhari dinihi wa hidayati ibadihi, ketika beliau berdakwah dengan risalah Islam ini dan menyampaikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa isalun naf'i ilaihim bikulli tariqin, dan menyampaikan manfaat-manfaat yang banyak kepada umat-umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling tidaknya dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, ada tiga macam kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam. Dari sisi ilmu beliau yang selalu dibagikan dan tidak sama sekali disembunyikan oleh beliau alaihi salatu wasallam, yang menunjukkan bahwasanya Islam ini telah sempurna, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh kita kurangi dan tidak boleh kita tambahkan. Apa yang ada dari ilmu Rasul itu yang kita ikuti. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali adalah dari sisi harta beliau yang selalu tidak pernah tertahan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berderma, bersedekah, itu seperti seorang yang la yakhsha alaihil faqr, tidak takut miskin. Dalam artian mengeluarkan sekian banyak hartanya, seakan-akan masih banyak perbendaharaan Nabi, masih banyak tabungan Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal dapur beliau saja 3 bulan tidak berasap. Yang dimakan hanyalah al-aswadain, kurma dan susu. Begitu pula yang ketiga, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mendermakan dirinya, jiwa raganya demi Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Dakwah butuh pengorbanan. Menyampaikan risalah Islam butuh yang namanya pengorbanan, tidak bisa santai-santai. Begitu pula orang yang menggapai ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka yang bertalabul ilm, menuntut ilmu syar'i pun butuh yang namanya pengorbanan. Tidak bisa bersantai-santai. La yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu ini tidak akan kita dapatkan dengan jasad yang bersantai-santai. Kita tidak akan bisa menjadi seperti kelompok sebelah sana yang tinggal menggapai ilmu dengan mengatakan haddatsani rabbi, haddatsani qalbi an rabbi. Aku diberikan wangsit oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam tidurku. Mustahil. Mustahil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam imamud da'wah, yang beliau memiliki murid terbaik dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rela mengorbankan, mendermakan jiwa raga beliau untuk berkorban di atas jalur Islam, jalur Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah kepada kaum muslimin, umat Rasul alaihi salatu wasallam, memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka tidak mungkin seorang yang ingin belajar mengambil ilmu Nabi alaihi salatu wasallam dengan rahatul jasad, jasad yang bersantai-santai. Tidak mungkin. Pasti dan pasti akan mengalami yang namanya kesulitan, akan yang mengalami yang namanya kelelahan, akan mengalami yang namanya keletihan, bermacam-macam. Kendala pasti ada. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu laha bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia menuntut ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menggapai ilmu warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan dia nanti menuju syurga Allah Rabbul Alamin. Ini tiga bentuk kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam Lataif al-Ma'arif. Jadi tatkala kita mendengar ke hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang yang paling dermawan, maka janganlah kita berpikir sempit hanyalah kedermawanan beliau pada harta saja, akan tetapi mencakup lebih dari itu semua yang ini disebutkan oleh para imam as-salaf, khususnya adalah al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan dari pembacaan risalah Makanatus Sunnati fil Islam karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan kemarin kita telah sampai kepada poin di mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilarang untuk ditulis ketika awal-awal Islam, dan larangan tersebut langsung keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man kataba anni syai'an falyamhuhu, barang siapa yang menulis hadis-hadisku, ucapan-ucapanku, maka segeralah untuk dia hapus. Ini setelah kita jelaskan kemarin terjadi di dalam awal-awal perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kemudian telah kita sebutkan pula dua sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat beliau untuk menulis hadis-hadis tersebut. Dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datanglah generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Dan para tabi'in secara umum terbagi menjadi dua, kibarut tabi'in dan sigar at-tabi'in. Kibar tabi'in adalah di antara salah satu dari mereka Khalifah Ar-Rashid yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini, Umar Ibn Abdul Aziz. Ya, mana setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah kita sebutkan diizinkan ditulisnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh sebagian sahabat Nabi pada awal mula, kemudian setelah itu diizinkan untuk seluruh sahabat siapapun yang ingin menulis. Wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang generasi berikutnya yang disebut dengan generasi tabi'in. Dan salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz yang hidup dan memimpin kaum muslimin ketika itu pada tahun 91 Hijriah. Yang mana ini kalau di dalam bahasa syariat Islam dikenal dengan Al-Qarnul Awwal, generasi pertama. Qarn Awwal, Al-Qarn itu di dalam bahasa Arab antara tahun pertama sampai tahun ke-100. Itu disebut dengan Qarnul Awwal. Qarnul Tsani masuk dari 101 tahun ke-101 sampai ke-200. Nanti insyaallah ini pembahasannya berlanjut. Nah, pada Qarnul Awwal ini ada yang disebut dengan kibarut tabi'i, yang mana sebelumnya adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Mereka sama sekarang, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, hidup bersama generasi para kibarut tabi'in. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Dan ketika itu beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Dan inilah yang akan kita sampaikan kisahnya pada majlis kali ini. Wa ba'da dzalika fi 'ahdi al-khalifah ar-rasyid Umar ibn Abdul Aziz bada'a tasnif al-hadits wa kitabatuh. Setelah masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz khalifah ar-rasyid, maka mulailah pengelompokan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih khusus dan penulisannya. Tsumma tatawwarat ba'da dzalik kitabatu al-hadits. Kemudian di zaman itulah, yaitu di zaman Umar bin Abdul Aziz, berkembanglah penulisan-penulisan hadis ini dalam cakupan yang lebih umum lagi, cakupan yang lebih global lagi. Fa'allafat as-sihah wal masanith wal jawami' wal ma'ajim li sunnati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terdapatlah karya dari kalangan para ulama ussalaf dari as-sahih ataukah al-masanith, musnad-musnad ataukah al-jawami' al-jami' atau al-ma'ajim. Yang mana ini merupakan jenis-jenis karya yang dimiliki oleh mereka para ulama ussalaf pada tahun ketiga atau pada Qarnus Tsalits. Pada tahun, bukan tahun, Qarn ini terjemahan bebasnya generasi juga terlalu jauh. Apa satu, kalau 100 tahun itu satu abad ya? Atau satu abad ya? Abad ketiga berarti. Nah, Abad pertama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 tahun pertama bersama para tabi'in yaitu Umar bin Abdul Aziz hidup pada abad pertama. Kemudian abad yang kedua, abad yang ketiga timbullah atau muncullah karya-karya para ulama. Di antaranya adalah karya-karya besar para ulama, Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, kemudian Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Jami' At-Tirmidzi. Ada 6 kutubus sittah. Kutub as-sittah, karya-karya hadis para ulama as-salaf yang hidup di abad yang ketiga. Nah, pada abad yang pertama ini, dikala Umar bin Abdul Aziz menjabat, beliau memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Afwan, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Ibnu Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Muhammad bin Shihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada abad pertama. Tepatnya pada 9 tahun ke-91 Hijriah. Dikumpulkan hadis tersebut. Dan perintah ini bukan khusus kepada Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Akan tetapi di dalam penjelasan para ulama yang lainnya, perintah dari khalifah juga sampai kepada Ahlul Madinah. Sampai kepada Ahlul Madinah. Untuk mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW yang sudah pernah ditulis oleh sahabat-sahabat Rasul. Yang dahulunya terpisah-pisah. Abu Bakar punya sendiri, Umar punya sendiri, Utsman bin Affan punya sendiri, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As punya sendiri. Ini diperintahkan oleh Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah untuk dikumpulkan seluruhnya. Ini terjadi pada Al-Qarnul Awal. Dikumpulkan seluruhnya, akhirnya terkumpul semua. Selesai pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, masuk kepada Al-Qarnul Tsani, abad yang kedua, kalau kita terjemahkan secara bebas. Masuk kepada Al-Qarnul Tsani, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikumpulkan tadi tercampur. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tercampur menjadi satu. Pada Qarnul Tsani, abad yang kedua, mulailah zaman sigar at-tabi'in. Para tabi'in, murid-murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka yang baru, bukan kibar. Kalau Umar bin Abdul Aziz kibar tabi'in, murid dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal, bukan yang baru-baru masuk menjadi murid para tabi'in atau murid para sahabat. Murid para sahabat akan tapi yang masih baru-baru, yang disebut dengan sigar at-tabi'in. Nah, sigar at-tabi'in ini mereka berijtihad untuk memilah-milah. Memilah-milah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bab-bab yang ada. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat luas cakupannya. Maka di Qarnul Tsani, abad yang kedua, mulai dipisah. Yang berkaitan dengan fikih, apakah itu sholat, puasa, zakat fitrah, zakat mal dan semisalnya, jadi satu. Semua mereka kumpulkan. Ini terjadi pada Al-Qarnul Tsani. Dan mereka melakukannya adalah sighar at-tabi'i. Di antaranya adalah Al-Imam Malik bin Anas, yang merupakan Imam Mudarul Hijrah, Imam Kota Madinah. Ini beliau hidup di abad yang kedua. Begitu pula ada imam-imam lain seperti Ibnu Jurayj, yang merupakan imam di kota Mekah ketika itu. Ini mereka yang mengumpulkan, terpisah-pisah, fikih sendiri, kemudian yang masalah akidah sendiri. Masalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan manhaj, tersendiri. Dikhususkan babnya. Kemudian yang berkaitan dengan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersama tetangganya, beliau bersama keluarganya, beliau bersama kaum musyrikin, apakah itu Yahud, wan Nasara dan yang semisalnya, itu tersendiri lagi. Jadi terbagi menjadi bab-bab, lebih rapi. Yang sebelumnya pada Qarnul Awal tercampur jadi satu. Pada Qarnul Tsani sudah mulai rapi. Fikih sendiri, akidah sendiri, manhaj sendiri, adab sendiri, akhlak sendiri, masalah qiraatul Quran sendiri, masing-masing lebih rapi. Selesai Al-Qarnul Tsani. Di antaranya adalah muallafat yang dimiliki oleh karya para ulama, misalkan Al-Imam Malik yang mengeluarkan karya besar yang disebut dengan Muwatta. Muwatta Al-Imam Malik. Ini terjadi ketika beliau hidup di masa Al-Qarnul Tsani, abad yang kedua. Kemudian masuk abad yang ketiga. Kalau Al-Imam Malik tadi kurang lebih hidupnya di tahun 179 Hijriah. Jadi masuk Al-Qarn Tsani. Karena kita jelaskan tadi qarnul awal dari 1 sampai 100, qarnul tsani dari 100 sampai 200. Beliau di 179. Masuk ke al-qarnus tsalits, abad yang ketiga. Di sini puncaknya karya-karya Imam As-Salaf yang saya sebutkan tadi. Kutubus Sittah di qarnus tsalits ini. Karya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Sunan Ibnu Majah, Al-Jami' At-Tirmidzi. Semuanya ada di qarn as-salih, abad yang ketiga. Termasuk adalah kitab dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang disebut dengan Musnad Al-Imam Ahmad. Apa perbedaannya? Karya para ulama pada qarn as-salih dengan karya ulama pada qarn as-tsani ada perbedaan sedikit. Salah satunya adalah tatkala ulama yang hidup pada abad yang ketiga, mereka membuat menampung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terpisah tadi, sudah rapi. Mereka lebih menyusun dan memisahkan. Memisahkan antara as-sahih dengan ad-dha'if. Memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang lemah. Karena di abad yang kedua ini sudah mulai tercampuri hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang lemah. Pada abad yang ketiga, pada qarnus tsalits mulai dipisahkan. Mana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mana yang dhaif. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari tatkala menulis karya besar beliau, Sahih Al-Bukhari, karena sanadnya sudah cukup jauh. Sudah hampir masuk ke tahun 200-an. Masuk abad ketiga. Zaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jarak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah cukup jauh, hampir 100 atau 200 tahun lebih. Banyak di sana rantai-rantai perawi, sanad-sanad, banyak orang-orang yang apakah bisa diambil hadisnya ataukah tidak bisa. Imam Bukhari alaihi rahmatullah memiliki syarat tersendiri yang khusus. Yang boleh meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar-benar fiqah, kalau di dalam bahasa ilmu mustalah, benar-benar terpercaya. Tidak pernah sama sekali berdusta atas Nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah ketahuan sekali saja, tidak sengaja pun itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dipakai riwayatnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada lagi jenis perawi yang lainnya yang disebut dengan siqatun siqah. Siqatun siqah ini keadaannya lebih tinggi lagi daripada siqah tadi. Siqatun siqah ini kalau dia meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat semuanya. Tepat semuanya, lafaz-lafaznya. Termasuk apa? Kita berikan contoh kecil. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu Ibnu Abbas atau Abu Hurairah. Terkadang di situ ada perbedaan lafaz antara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz lain qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang tercampur. Kalau contohnya saja mungkin yang kitab yang ma'ruf di tengah-tengah kita mungkin Arba'in An-Nawawiyah. Di sana ada qala Rasulullah, ada juga qala Nabi. Lafaznya Rasul dan Nabi berbeda. Kalau perawi Al-Imam Al-Bukhari, kalau tercampur antara Rasul dengan Nabi padahal tidak berubah makna, satu yang berbicara adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi perawi yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari yang beliau memiliki syarat yang sangat ketat, yaitu siqatun siqah, tidak pernah tercampur antara riwayat yang dengan menggunakan lafaz Rasulullah alaihi salatu wasallam dan riwayat yang menggunakan lafaz Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita hafalan yang sangat kuat yang ada di sisi mereka. Begitu pula dibedakan oleh Al-Imam Al-Bukhari antara lafaz haddatsana, telah mengabarkan kepada kami, dan lafaz sami'tu, aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda. Karena kalau mendengar langsung berarti dia hadir di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar haddatsana atau haddatsani, telah mengabarkan kepada aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja ada sahabat lain. Ada perantara sahabat lain antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk kepada ilmu mustalah, tadlis dan yang semisalnya. Kita tidak berpanjang lebar. Alwalhasil, pada abad yang ketiga, al-qarnus tsalits, maka terjadilah Asrul Dahabi, puncaknya karya-karya para ulama ussalaf. Kutubus Sittah ditelurkan atau dikeluarkan pada abad yang ketiga, pada Al-Qarnu Ats-Tsalits. Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu pula Musannaf Abdul Razzaq. Itu semuanya keluar di tahun yang ketiga atau disebut dengan abad yang ketiga, Al-Qarnu Ats-Tsalits. Dan disinilah keadaannya, yang perbedaan yang kita sebutkan tadi sudah mulai membedakan antara hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis dhaif, dan sudah mulai pula membedakan antara mana ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dan mana ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam, dibedakan di Al-Qarnu Ats-Tsalits tadi. Sebelumnya di Qarnu Ats-Tsani, abad yang kedua, dijadikan satu antara ucapan Nabi dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasalam. Karena mereka fokusnya membedakan bab-bab, bab fikih sendiri, bab akidah sendiri, bab manhaj sendiri. Walaupun ucapan Nabi di situ ada ucapan sahabat, dijadikan satu bab tersebut. Fikih-fikih semua. Walaupun di situ ada ucapan Abu Bakar, ada ucapan atau fatwa-fatwa dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Nah, tugas mereka yang berada di Qarnu Ats-Tsalits sudah dibedakan. Jadi khusus di kitab-kitab tersebut, karya-karya para ulama tersebut, apakah karya Al-Imam Al-Bukhari atau karya Al-Imam Muslim atau karya Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, atau karya Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, atau karya Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami', semuanya khusus meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terbedakanlah pada abad tersebut antara hadis marfu' dan hadis mauquf. Hadis marfu' adalah hadis yang benar-benar diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ucapan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara hadis yang mauquf adalah hadis yang merupakan ucapan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum. Jadi di situ di Qarnu Ats-Tsalits terbedakan semua, lebih rapi lagi. Jadi abad yang pertama dikumpulkan semua yang terpisah, abad yang kedua sudah dirapikan per bab, dibedakan, dan abad yang ketiga sudah lebih rapi lagi daripada abad yang kedua karena sudah dibedakan antara ini adalah sabda Rasul seluruhnya dan ini adalah fatwa-fatwa atau ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penjelasan secara global atau sejarah secara global ditulisnya sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang bertahan sampai sekarang di zaman kita, dan kita mungkin berada di abad yang ke-14. Iya, kalau memang disebut sebagai abad Al-Qarn Arba'at Asyar, pada abad yang ke-14 karena kita berada di tahun 1438 Hijriah. Dan pada abad ke-14 inilah karya yang dipakai dan tersebar di tengah-tengah kita, karya-karya mereka para ulama ussalaf yang telah menuliskan karya-karya mereka di Al-Qarnu Ats-Tsalits, yaitu abad yang ketiga dari Imam Al-Bukhari dan yang selain beliau alaihi rahmatullah. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, ثم تطورت بعد ذلك كتابة الحديث فألفت الصحاح والمسانيد والجوامع والمعاجم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka setelah keadaan Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz, berkembang lagi karya-karya para ulama dalam menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah karya as-sahih seperti yang kita sebutkan tadi, sahih, musnad, jami', ma'ajim, mu'jam untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua dikeluarkan oleh para ulama ussalaf pada Al-Qarnu Ats-Tsalits, abad yang ketiga setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tawakkalat dawawin as-sunnah al-mawjudah al-an walhamdulillah bi aidil muslimin al-yawm. Dan alhamdulillah, kata beliau, sampai karya-karya ulama ussalaf tersebut pada kita kaum muslimin yang berada di abad yang ke-14 ini. Jadi memang bersambung. Dan itulah kekhususan yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apa yang kita baca dari sahih Al-Bukhari, sahih Muslim itu memiliki rantai sanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah karya-karya mereka pada abad yang ketiga itu, kata beliau, sampai di tengah-tengah kaum muslimin pada abad ke-14 ini. Wa hadzal majhud al-azim, dan usaha mereka yang besar ini, alladzi qama bihi huffazul ummah, yang mana yang mengerjakan itu semua, yang menyelesaikan karya-karya besar itu semua adalah huffazul ummah, orang-orang besar yang memang memiliki hafalan yang sangat kuat. Fahfidzallahu ta'ala bihim hadhihi sunnah an-nabawiyah. Mereka adalah memang orang-orang yang diutus, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan ini benar nyatanya. Kenyataannya seperti itu. Kalau kita melihat sejarah para ulama, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, mereka adalah memang orang-orang yang luar biasa dalam hafalannya, dalam pemahamannya, memahami syariat Islam, memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini belum imam setelah mereka, Ibnu Hajar tatkala menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari, nampak sekali keluar biasaan fikih yang ada di sisi beliau, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan disalahpahami kalau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terpilih yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah pahami berarti beliau gulu, berlebihan dalam mengangkat derajat manusia biasa. Lah. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan berarti Syekh Al-Fauzan gulu terhadap para imam as-salaf. Lah. Bukan seperti itu yang difahami. Yang difahami adalah mereka mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan kaum muslimin yang lainnya. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada teman-teman sejawat mereka. Kemudian kata beliau, "Fahfidzallahu ta'ala bihim." Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah Nabi dengan adanya mereka, minaz ziyadah wan nuqsan, dari ditambah-tambahnya sunnah Nabi ataukah dikurangi-kuranginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa harasuha minal wadda'in wal kadzabin. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dari mereka para pemalsu hadis dan para pendusta hadis. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sampaikanlah kebenaran al-ma'ruf, kebaikan kepada umat manusia, dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Kalau mereka mendustakan sebuah hadis atas nama Nabi alaihi salatu wasallam, maka telah kita jelaskan pada majlis yang lalu, ancaman yang akan mereka dapatkan dari para pemalsu hadis tersebut adalah tempat duduk di neraka Allah jalla wa ala. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berani untuk memalsukan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ancaman yang besar ini tidak lantas memberhentikan langkah mereka untuk memalsukan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, tatkala ada al-kadzabin wal wadda'in, mereka para pemalsu dan para pendusta hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa di antara hamba-hamba Allah jalla wa ala, mereka yang menjaga keutuhan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, minaz ziyadati wan nuqsan, dari tambahan dan pengurangan yang mereka lakukan. Wa'allafu fiha al-mu'allafat, dan mereka para ulama ussalaf tersebut telah mengeluarkan karya-karya besar, al-azimah, karya-karya yang besar, allati la tujadu inda ummati minal umam ghairul muslimin, yang mana karya-karya besar seperti ini tidak didapati dari umat-umat sebelum umat Muhammadiyah, sebelum kaum muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini. Kita lihat keadaan ahlul kitab misalnya, al-yahud wa nasara. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita tentang hadis yang pernah dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. An-Nasar atau al-Yahud. Nabi Daud alaihissalam dari kitab Zabur. Malah yang ada di sisi mereka ahlul kitab, al-Yahud wa nasara, membolak-balik apa yang ada di sisi kitab suci mereka. Yang diturunkan kepada mereka Injil, orang-orang Nasara, Az-Zabur, orang-orang Yahudi, dibolak-balik oleh mereka. Tidak dijaga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan kitab suci tersebut dan tidak menjaga kitab tersebut. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Allah berjanji akan menjaga sampai kapanpun. Oleh karenanya kata Syekh Al-Fauzan, kalau kita melihat karya-karya para ulama tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sekarang bisa ratusan ribu. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkumpul di karya-karya mereka. Dari Kutubus Sittah sampai ke Musannafat, sampai ke Al-Majami' Al-Ma'ajim, semuanya ratusan ribu, bahkan mungkin bisa lebih dari itu hitungannya. Ini adalah khusus. Jadi benar-benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau berdakwah di kota Mekah. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan setiap harinya dikeluarkan sabda-sabda baru, wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terjaga sampai sekarang. Tidak terlalaikan. Inilah keutuhan umat Muhammadiyah yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, begitu pula 10 tahun Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah di kota Al-Madinah. 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, seluruh sabda beliau, seluruh hadis beliau yang menunjukkan tentang sempurnanya Islam diriwayatkan oleh para a'immatus salaf kita. Yang walhamdulillah karya-karya mereka ada di tengah-tengah kita di zaman sekarang ini yang pada abad ke-14. Kemudian kata beliau, hafizahullah war'ah wa wada'u dawabit daqiqah liqabulir riwayah, dan mereka para ulama ussalaf tersebut meletakkan syarat-syarat yang sangat rinci. Syarat-syarat yang sangat rinci untuk diterimanya seorang yang membawa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak serta-merta ketika datang satu orang kepada Al-Imam Bukhari bahwasanya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, demikian, dan demikian. Tidak langsung, oh iya, langsung dicatat di kitab sahih Al-Bukhari. Lah, bukan seperti itu. Tidak sembarang orang yang diterima oleh Al-Imam Al-Bukhari. Begitu pula Al-Imam Muslim, begitu pula Al-Imam Ahmad. Begitu pula Al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Tidak semudah itu, mereka menempatkan syarat-syarat tertentu. Seorang yang misalkan terkenal dengan berdusta, terkenal dengan berkhianat, tidak pernah menepati janji, tatkala dia datang kepada a'immah tersebut yang telah menulis, mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dipakai periwayatannya. Walaupun apa yang mereka sampaikan adalah al-haq. Apa yang mereka sampaikan adalah benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena oknum, karena pribadi dia bermasalah, maka tidak diterima oleh para imam tersebut. Mereka sudah menempatkan syarat-syarat tertentu siapa yang bisa diterima periwayatan hadisnya dan siapa pula yang tertolak periwayatan hadis yang mereka bawakan. Wa bayyanu ahwalal kadzabin alwadda'i, dan mereka pun menjelaskan tentang keadaan mereka-mereka orang yang berdusta atas nama Nabi dan yang memalsukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadduafa wal matrukin fi riwayah, dan mereka pun menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang dhaif. Apakah itu dilihat dari sisi hafalannya kah? Mereka menjelaskan itu semua. Wal matrukin, dan orang-orang yang ditinggalkan hadisnya. Ditinggalkan hadisnya. Di antara salah satu kenapa seorang ditinggalkan hadisnya adalah dia adalah seorang yang mujahir. Mereka atau dia adalah seorang yang mujahir. Mujahir artinya adalah menampakkan secara terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya secara umum. Maksiatnya secara umum. Apakah itu berdusta, berkhianat, tidak menafkahi keluarganya misalkan. Secara umum maksiatnya. Tatkala dia mujahir, maka riwayat hadisnya tertolak di sisi mereka para a'immatus salaf, tidak dipakai. Jadi benar-benar orang-orang yang soleh, yang bertakwa secara zahir tentunya. Tidak kita rekomendasikan seluruh ulama ussiqat, perawi yang siqat, mereka semuanya adalah ahlul jannah. La. Itu urusannya adalah antara Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Tapi secara zahir kita melihat mereka orang-orang yang soleh, yang shadiqin, yang dalam keseharian mereka jujur. Apakah itu di dalam bermuamalah ataukah di dalam hidup bertetangga atau di dalam kehidupan rumah tangganya, mereka orang yang jujur. Tatkala meriwayatkan hadis kepada para imam, apakah itu Al-Imam Bukhari, Wal Muslim, Wal Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang semisal mereka, diterima. Akan tapi jika ada salah satu celah yang menunjukkan kekurangan mereka, maka tidak diterima. Kalaupun mereka adalah orang yang soleh, akan tetapi kekuatan hafalannya kurang, agak tercampur antara satu hadis dengan yang lainnya misalkan, pun tidak diterima. Karena memang syaratnya ketat sekali untuk bisa menyampaikan riwayat dari Nabi SAW kepada mereka sehingga dituliskan hadis-hadis tersebut di karya-karya besar yang dimiliki oleh mereka. Wa hadzal hifdzu lisunnah. Dan inilah realisasi nyata, kata beliau, bentuk penjagaan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Huwa min hifdzi kitabillah. Yang mana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala pula yang diberikan kepada Al-Qur'anul Karim. Saling berkaitan antara Al-Qur'an dengan sunnah. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada sunnah Nabi merupakan bentuk kepada janji Allah Subhanahu wa taala, realisasi dari janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini oleh beliau, kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'anul Karim, dan kamilah yang akan menjaganya sampai kapanpun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakama annallaha hafizal Qur'an min ayyuzat fihi aw ayyunqas fakadzalika hafidhus sunnah atau hafidhus sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam birwatiha liannaha tubayyinul Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim sampai kapanpun akan tetap terjaga, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi satu huruf pun, maka begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena apa? Karena dijelaskan di sini oleh beliau, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas dari Al-Qur'an, perinci tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Kalau sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, rusak makna-makna Al-Qur'anul Karim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan menjaga Al-Qur'anul Karim dan makna-maknanya, tafsir-tafsirnya sampai kapanpun. Jadi bentuk penjagaan Al-Qur'an, disitulah tercakup bentuk penjagaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annaha tubayyinul Qur'an. Karena sunnah tersebut menjelaskan Al-Qur'anul Karim, wa tuwaddihu dan mentafsir, wa tufassiru dan menafsirkan Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min rahmatillah bihadhihi al-ummah, dan inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam, haitsu hafidha laha hadzainil masdarainil azimain. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjaga dua pokok utama dari syariat Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata beliau, al-kitabu wa sunnatun nabawiyah. Al-kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua pokok ajaran Islam yang akan senantiasa terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Lafaz atiu diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau bahasa orang sekarang, harga mati. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sunnah. Karena ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Tidak mungkin tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah beliau terlalaikan, teracuhkan, tidak diurus. Kemana-mana ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih. Enggak akan mungkin. Akan kacau balau kaum muslimin. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada sunnah, maka dua-duanya pasti dan pasti di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim dengan segala macam tafsirannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan segala macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipalsukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, maka walhamdulillah ulama al-muhaddithin sampai di zaman kita abad ke-14 atau al-qarnu ar-rabi'asyar masih ada mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah para ulama ar-rabbaniyin, yang memang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang inti dari penjagaan tersebut adalah qarnul awal wa qarnus tsani wa qarnus tsalits, abad pertama, kedua dan ketiga yang telah kita sebutkan secara global dari kisah-kisah mereka di awal majlis tadi, yang mana itu semua menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada mereka yang berusaha untuk memalsukannya, akan tetapi tetap mendapatkan penjagaan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal beliau berdakwah telah sampai pula di zaman kita sekarang ini walhamdulillah, dengan juhud kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh mereka para ulama ussalaf, yang telah kita lihat karya-karya besar mereka di tengah-tengah kita kaum muslimin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala besok akan kita lanjutkan, dan mudah-mudahan target kita sekitar 2 hari lagi selesai. Kalau mungkin ada sisa waktu sebelum hari Id, saya ingin mencoba untuk membahas yang berkaitan dengan zakatul fitr dan yang berkaitan dengan salatul Id insyaallah taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.